Bolehkah banyak membaca doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah sebelum salam setelah baca doa berlindung dari empat perkara tersebut dalam salat? Syukran jazakallahu khairan. Nah, dianjurkan bahwa ketika seorang duduk tasyahud akhir dan disebutkan setelah tasyahud itu ada doa yang wajib berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu disebutkan wajib hukumnya. Setelah itu kamu berdoa dengan apa yang kamu mau. Silakan. Khususnya kalau salat sendirian, salat sunnah, salat malam. Sebab kalau salat bersama imam, ya mengikut imam. Jangan karena pengen doa imam sudah salam kamu belum salam. Akhirnya menyelisihi sunnah. Barakallahu fiik.